Cuman قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم kepada معاذ dan habarkanlah kepada mereka dari apa yang Allah wajibkan, dari kewajiban hak Allah yang Allah wajibkan atas mereka dalam Islam. Idza jabuka ilaih fa akhbirhum, apabila mereka mengijabahi kamu atau mengikuti dakwah kamu, maka sampaikanlah hak-hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan, seperti salat, lima waktu, zakat, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Fa idza fa'alu dzalik faqad mana'u dima'ahum wa amwalahum, apabila mereka sudah melakukan itu semua, maka tercegahlah darah dan harta mereka kecuali dengan haknya. Dan berdasarkan ucapan Umar kepada Abu Bakar dalam orang-orang yang tidak membayar zakat, kaifa tuqatilun nas waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kamu memerangi manusia, kenapa, apa salah mereka? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, sehingga apabila mereka sudah mengucapkannya, maka terlindunglah darah dan harta mereka kecuali dengan haknya. Karena kata Abu Bakar Siddiq, semuanya zakat adalah hakul mal, ya, harta adalah hak, ya, zakat adalah hak harta yang harus ditunaikan. Wallahi law mana'uni inaqan, ayaghanaman wahidan kanu ya'addunaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Wallahi demi Allah, walaupun mereka satu ekor kambing saja enggak membayar zakatnya, dari zakat apa, hewan atau apa saja, walaupun satu ekor, ya sepele, maka aku akan perangi mereka walaupun mereka menahannya. Wafi ba'athul imam du'ata ila Allah Ta'ala, ya, seorang imam mengutus du'at, ya, kama kana Nabi SAW wa khulafa'uhu rasyidun yaf'alun, sebagaimana dilakukan oleh Nabi dan khulafa'u rasyidun. Kama fil musnad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata dalam khutbahnya, ala inni wallahi ma ursila ummali ilaikum la yadribu absharakum wa la ya'khudhu amwalakum walakin ursiluhum ilaikum liya'allimukum dinak liya'allimukum dinakum wa sunanakum. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika khutbahnya, ala inni wallahi, ketahuilah sungguhnya aku demi Allah, ma ursil ummali ilaikum, aku tidak akan mengutus pegawaiku kepada kalian, lihat ribu abisharahum, bukan untuk memukul badan-badan kalian, bukan untuk merampas harta kalian, akan tapi aku mengutus pegawaiku untuk mengajarkan agama dan sunnah kepada kalian. Fa wallahi la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairan lakum min hamrin na'am. Maka demi Allah, engkau memberikan hidayah daripada satu orang saja lebih baik daripada unta merah. An masdariya walam qabla maftuha lianna lamul qasam wa an wal fi'il ba'da fi ta'wil masdar rufi'a al-ibtida wal khabar khairun wa hum ridhammil muhmala sukunul mim jamu ahmur wa na'am bifatin nunul a'inul muhmala ay khairun lak minal ibil hamur. Ya, lebih baik daripada unta merah. Wa ya anfas amwalil arab, harta yang paling mahal dari bangsa Arab, supernya. Ya, berkata Imam Nawawi rahimahullah, tasybih umurul akhirah bi umuri dunya innama huwa litaqrib lil afham, penyerupaan perkara akhirat dengan dibandingkan dengan dengan perkara dunia ini hanya untuk memudahkan saja. Ya, padahal dzarratun minal akhirah khairun, satu zarah dari akhirat lebih baik daripada bumi dan seisinya dan yang semisalnya. Artinya tidak ada bandingannya, pahala akhirat sangat jauh. Wa bi fadilati man ihtada ala hadi rajulun wahid, keutamaan bagi seorang dai yang dia bisa menyampaikan hidayah kepada satu orang. Wa jawazul hilf ala al khabar wal futya walau lam yustahlaf, bolehnya bersumpah demi Allah walaupun enggak diminta untuk bersumpah, boleh dia bersumpah walaupun dia tidak diminta untuk bersumpah. Wallahu a'lam bissawab.